tiga malam untuk bantu orang tua. Siapkan makan sahur bersama keluarga tercinta. Makan sahur jangan lupa agar tubuh tetap kuat. Jalankan ibadah puasa untuk pahala berlipat. Makanlah secukupnya sebelum imsak tiba. Jika azan bergema, sholat subuh segera. Ayo kamu kuat, kamu pasti bisa. Jangan kamu give up, jangan kamu pasrah. Sahur sahur kita sahur, sahur sahur kita sahur, agar kuat seharian sampai waktu maghrib. Sahur sahur kita sahur, sahur sahur kita sahur, agar kuat seharian sampai waktu maghrib. Kamu kuat, kamu pasti bisa. Jangan kamu give up, jangan kamu pasrah. Sahur sahur kita sahur, sahur sahur kita sahur, agar kuat seharian sampai waktu maghrib.